wis seminggu Siti pacaran karo aku. Atiku kerasa kaya ana sing beda, jebul bocah selingkuh karo Paijo. Aduh biyung atiku keloro-loro, mikir pacarku malah dadi kaya ngono. Esku rasane mumet ngasih kaya dipedung, kelakuane pacarku kok kaya wong gemblung. Bulah bali mlaku karo lanangan iya, tak gawe meneng Siti malah saya dodro. Nang ngerti kelakuanku aku rasi dotesno, tanei hatiye malah rogor repelo. Aduh Gusti kepiye aku iki, apa sing tak pengin mesti tak turuti. Mesti kuwe kuwi paling tak tresnani, nanging apa balesane karo aku iki. Kabeh wis dadi garis kehidupane, dianggep wae Siti ya dudu jodoh.